نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita bersama berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabu Al-Fitan wa Asratis Sa'ah, bab yang ke-6. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. الإمام النووي رحمه الله تعالى membuatkan bunyi bab dengan mengatakan bab ikhbar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yakunu ila qiyamis saah, bab pemberitaan dari nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan, menyampaikan berita tentang apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Menunjukkan ini bab yang nanti akan ada di dalam hadis keterangannya, di mana Nabi SAW berkhutbah, menyampaikan khutbahnya. Di dalam khutbahnya isinya adalah berita-berita yang akan terjadi, dan itu bukan 1-2 bulan setelah Nabi setelah itu atau 1-2 tahun setelah itu, tetapi sampai hari kiamat. Ya, maksudnya adalah berita-berita yang besar, ya, kejadian-kejadian yang meliputi semua kejadian-kejadian yang mengambil perhatian banyak manusia. Nah, ini yang banyak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis tersebut, ya. Dan ini tentu kebanyakannya masuk ke dalam tanda-tanda kiamat. Berita-berita yang disampaikan oleh Nabi masuk ke tanda-tanda kiamat atau fitnah-fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat. Ya, kita baca hadis yang pertama, 7214. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi, qala akhbarana Ibn Wahb, qala akhbarani Yunus عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني كان يقول قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. Yang pertama di sini dibawakan oleh Imam Muslim adalah hadis sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu taala anhu, orang kepercayaan Nabi dalam memegang rahasianya. Ya, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi. Maksudnya rahasia yang tidak berita-berita yang tidak diberitahukan oleh Nabi kepada selainnya. Itu Hudzaifah ibnul Yaman, termasuk orang-orang munafikin. Ya. Siapa saja orang-orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin saat itu, Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukannya hanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Maka beliau dikenal dengan pemegang rahasia Nabi atau sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi inni la'a'lamu an-nasi bikulli fitnatin hiya ka'inatun fi ma baini wa bainal qiyamah. Demi Allah, kata Hudzaifah, sesungguhnya saya benar-benar orang yang paling mengetahui, la'a'lamu an-nas, benar-benar manusia yang paling mengetahui, bikulli fitnatin, tentang setiap fitnah, hiya ka'inatun, yang akan terjadi, fima baini wa bainassah, antara saya sekarang ini waktunya, sampai nanti kiamat. Hudzaifah, kata beliau, yang paling mengetahui tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi. Ya. Manusia yang paling mengerti, mengetahui tentang kejadian-kejadian berupa fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, ini pernyataan beliau. Dan ini didukung juga oleh hadisnya, pernyataannya di hadis yang lain. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Manusia atau banyak orang yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tentang ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, amal saleh, ya, hal-hal yang baik yang mereka tanyakan. Sementara saya, kata Hudzaifah, bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk, ya, perkara-perkara yang buruk, fitnah-fitnah yang akan terjadi. Ini yang ditanyakan oleh beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bertanya? Alasannya adalah makhafata an yudrikani, karena saya khawatir terjatuh kepada fitnah tersebut, atau fitnah itu berhadapan dengan saya sementara saya tidak tahu bagaimana bersikap menghadapinya. Ya. Di situ nanti beliau akan tanyakan tentang keadaan-keadaan yang dilalui oleh manusia. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin wa jaa faja'ana Allahu bihadzal Islam. Dahulu kami dalam ini, dari semenjak itu, ya, dahulu kami dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan buruk. Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami Islam ini. Apakah setelah Islam yang baik ini, yang sempurna ini, yang penuh dengan kebaikan ini, setelahnya akan ada keburukan? Ya. Nah, ini kemudian Nabi mengatakan iya. Apakah setelah keburukan yang datang setelah Islam itu nanti akan ada datang kebaikan lagi? Kata Nabi SAW, iya, tetapi tercampuri. Islamnya ada, kebaikannya ada, cuma dicampuri oleh dahan, wafihi dahan. Nah, ini diantara yang beliau tanyakan, ini juga penyebab kenapa banyak fitnah-fitnah yang diketahui oleh Hudzaifah. Karena di samping Nabi menyampaikan kepadanya, ini nanti akan beliau sampaikan. Kemudian yang kedua, dia bertanya. Di sini dia mengatakan, وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي. Ini sebab pertama kenapa dia yang paling mengerti tentang fitnah-fitnah yang terjadi semenjak zaman Nabi sampai hari kiamat. Karena Nabi mengkhususkannya, memberi apa yang berita yang akan terjadi tersebut dari fitnah-fitnah. Nabi SAW tidak menyampaikan kepada yang lain, tetapi disampaikan oleh Nabi hanya kepada beliau. Ini yang membuat dia banyak mengetahui tentang fitnah-fitnah yang terjadi. Kemudian, sebab yang kedua, kenapa dia yang paling mengetahui tentang fitnah-fitnah yang terjadi sampai hari kiamat semenjak zaman Nabi adalah walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi anil fitan faqala Rasulullah sallam wa huwa ya'uddul fitana minhunna ya'uddul fitan minhunna thalathun la yakadna yadharna shay'an ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. Ini penyebab yang kedua kenapa beliau orang yang paling mengetahui tentang fitnah-fitnah yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Yang pertama tadi karena Nabi khususkan, beliau menyampaikan ini fitnah akan terjadi, ini fitnah akan terjadi, sementara Nabi tidak berikan kepada yang lain. Yang kedua, terkadang Nabi sampaikan kepada semua. Tidak dikhususkan Hudzaifah sendiri oleh Nabi, disampaikan kepada semua. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan hadis kepada sebuah majlis. Di situ berkumpul sahabat-sahabat termasuk siapa? Hudzaifah. Menyampaikan kepada mereka tentang fitnah-fitnah. Ya. Menyampaikan kepada mereka tentang berita-berita dari fitnah yang akan terjadi. Seperti kata Nabi, wa huwa ya'uddul fitan. Dia menyebutkan satu persatu, akan terjadi fitnah ini. Akan terjadi fitnah ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kemudian dia mengatakan, di antara fitnah itu nanti ada tiga fitnah. Min hunna thalathun. Nanti yang akan terjadi ada tiga fitnah. La yakadna yadharna syai'an, yang bila mana terjadi maka nyaris tidak menyisakan apa-apa. Begitu besarnya fitnah ini, dampaknya, kehancurannya, kata Nabi nyaris tidak menyisakan apa-apa, saking luar biasa dampak dari fitnah yang tiga. Tapi tidak sebutkan Nabi, ini contoh disampaikan oleh Hudzaifah. Kemudian di antara fitnah yang akan terjadi, kata Nabi, fitan wa minhunna fitanun, nanti akan ada fitnah-fitnah yang akan terjadi. Di hadapan Nabi ini banyak sahabat termasuk Hudzaifah. Ya, yang fitnah itu umpama angin di musim panas. Kariyahis saifi. Angin yang berhembus di musim panas. Ya. Yang mana di antara angin tersebut ada yang sigar, yang hembusannya biasa-biasa saja. Ya, yang mungkin hanya memberikan sedikit, bisa jadi memberikan kenyamanan, meringankan hawa panas, atau justru membawa hawa panas. Biasanya angin di musim panas sebenarnya menambah panas. Ya. Walaupun baik hembusannya hembusan biasa, tidak kencang, atau yang bahkan sangat kencang. Bahkan sangat kencang. Yang intinya hanya saja hanyalah hawa panas yang dibawa oleh angin tersebut ukurannya berbeda-beda. Ya. Kita berharap angin di musim panas itu bisa meringankan hawa panas teriknya matahari, tetapi ternyata justru menambah panas karena ketika matahari sinarnya menerpa batu kan akan memunculkan hawa yang panas, kemudian dihembus oleh angin akan menambah panasnya. Tetapi kan ukuran angin itu juga tidak berbeda-beda, ada yang hembusannya sepoi-sepoi tetapi tetap menambah panas, ada yang hembusannya sangat dahsyat sehingga menambah panasnya musim panas di padang pasir. Nah, ini perumpamaan terpaan-terpaan fitnah yang akan terjadi disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi banyak disampaikan oleh Nabi berita-berita tentang fitnah dan di hadapannya banyak sahabat. Kata Hudzaifah, fadhahaba ulaika rahtu. Akhirnya bubar majelis. Bubar majelis. Ya. mereka dengar, mereka mungkin ada yang menghafal, kemudian majelis bubar. Kecuali saya, ya, kata Hudzaifah, kecuali saya, mungkin dia berupaya untuk mengingat kembali penyampaian atau khutbah Nabi tadi, materi kajiannya tadi. Dia sengaja tidak keluar bersama yang lain, duduk beberapa lama setelah itu untuk mungkin kemungkinan dia mengulangi kembali, mengingat-ingat lagi apa yang disampaikan oleh Nabi dari fitnah-fitnah yang terjadi, sehingga dia menguasainya. Ini alasan kedua atau sebab kedua kenapa beliau berani menyatakan bahwa beliaulah manusia yang paling mengetahui tentang berita-berita berupa fitnah sampai hari kiamat. Penyebabnya yang pertama, Nabi mengkhususkannya dan tidak menyampaikan kepada yang lain. Yang kedua, meskipun Nabi menyampaikan kepada banyak orang, tetapi majlis selesai, mereka bubar, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sementara Hudzaifah benar-benar meresapi, menelaah, mengingat kembali, mengulangi hafalannya. Ya, ini hadis yang pertama di mana Hudzaifah ibn al-Yaman menyatakan bahwa dia adalah manusia yang paling mengetahui tentang fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan apa sebabnya, dan apa alasannya sampai mengeluarkan pernyataan itu, dan alasannya disebutkan di ujung hadis, ya, di ujung hadis. Dan yang perlu kita catat bahwa Nabi SAW telah memberitahukan semua fitnah yang terjadi sampai hari kiamat kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Bila mana tidak kepada banyak orang, beliau menyampaikannya kepada siapa? Kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah menyampaikannya kepada murid-muridnya, dan sampai kepada kita sekarang hadis-hadisnya. Wallahu ta'ala. Syekh Abbad asyara ila qawli Hudzaifah fil akhir hadha. Naam. يقول أن المراد أن هؤلاء الذين حضروا مجلس هذا قد ماتوا قبل حذيفة، فباقي حذيفة وحده. صحيح. Di antara yang mungkin makna dari perkataan fadhahaba ulaika rahtu, maka orang-orang yang ikut bermajlis dengan saya ketika Nabi menyampaikan materi tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat, itu mereka semua sudah meninggal dunia. Ya, mereka meninggal, dan itu meskipun mereka hafal, mereka menguasainya, tapi mereka sudah meninggal dunia. Yang tersisa dari mereka hanya saya. Maka layaklah dia mengatakan apa? Saya orang yang paling mengetahui tentang fitnah-fitnah yang terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Bukan karena Nabi SAW mengkhususkan beliau semata, tetapi yang lain juga diberitahukan oleh Nabi SAW. Cuma mereka yang mendapatkan ilmu tentang fitnah-fitnah terjadi meninggal sebelum beliau meninggal dunia. Nah, sehingga yang tersisa dari orang-orang yang belajar di majelis Nabi tentang fitnah tersebut, tidak ada yang masih hidup kecuali beliau. Ya, ini tambahan faedah dari syarahnya guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Jadi kata-kata pergi di situ maksudnya meninggal dunia. Ya, wallahu a'lam. Hadis berikutnya 7215. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim. Qala Utsman haddatsana wa qala Ishaq akhbarana Jarir عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. Masih hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh Imam Muslim di sini dari dengan sanad yang baru. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami menyampaikan sesuatu, menyampaikan khutbah. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bih. Beliau tidak meninggalkan satu pun yang terjadi di tempat berdirinya tersebut sampai hari kiamat melainkan beliau beritakan dari kejadian-kejadian ini yang sesuai dengan bunyi bab tadi ya, bahwa Nabi memberitakan semua fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan ini ditegaskan oleh Hudzaifah di sini, Nabi berdiri kemudian beliau menyampaikan berita-berita yang akan terjadi berupa fitnah dan itu sampai hari kiamat. Hafizahu man hafizahu, menghafalnya atau mengingatnya orang yang ingat, wa nasiyahu man nasiyahu, melupakannya yang lupa. Ya, ini wajar sebagai manusia, ada yang menguasai semua karena ingatannya kuat dari awal, dan bahkan ada orang itu bila mana mendengar pembicaraan, lalu setelah pembicaraan itu selesai, maka dia menghafal semua perkataan tersebut dari awal sampai akhir. Ada manusia yang seperti ini. Dan ini yang kita ketahui contohnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, dalam ilmu hadis, dalam menunjuk dalam apa tanda kekuatannya menghafal hadis Nabi atau kecepatan beliau menghafal hadis Nabi SAW dan kekuatan hafalannya ketika beliau diuji, dites oleh ulama-ulama hadis Baghdad. Ya, ulama-ulama hadis Baghdad. Mereka hanya membacakan 100 hadis dari 10 orang. Itu satu kali baca. Beliau mendengar satu kali. Dan belum pernah beliau mendengarnya sebelum itu. Dan tidak akan pernah beliau mendengarnya setelah itu. Ya. Kenapa? Karena hadis-hadis dengan sanad-sanadnya yang disampaikan oleh 10 ulama hadis tersebut, itu mereka buat sendiri. Mereka susun ini sanad dengan hadis yang lain. Hadis ini dengan sanad yang berbeda. Bukan sanadnya, bukan sanad dia sendiri, tetapi diputar balikkan, dirubah-rubah. Kan baru pertama itu dia mendengarnya. Dan orang itu pun baru sekali itu membuatnya. Tujuannya bukan menyengaja membolak-balikkan hadis, tetapi untuk sekedar mengetes apa benar nama yang tersohor sebelumnya, sebelum mereka berjumpa dengan Imam Bukhari. Nyata bahwa beliau memang seorang pakar hadis, maka diteslah oleh mereka, dan dibaca 10 hadis yang sudah berbolak-balik. Sanadnya bukan milik matannya, matannya bukan milik sanadnya. 10 orang, jumlah totalnya 100 hadis. Selesai semua, dan itu hanya satu kali didengar oleh Imam Bukhari. Selesai semua, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya hadis yang pertama, yang dibaca oleh orang yang pertama, yang bunyinya, yang salah itu dihafalnya, yang bunyinya begini, dan hadis yang kedua yang bunyinya begini, hadis ketiga yang bunyinya begini, hadis yang keempat, sampai 10 hadis, sebenarnya itu terbalik-balik. Benarnya begini. Ya. Dia bacakan semua yang salah itu, yang dia dengar hanya satu kali dengar, dibacakan semua dan semuanya benar, sesuai dengan yang dibacakan oleh orang yang pertama, kemudian orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang ke-10, sampai total semuanya 100 hadis, dia bacakan semua satu persatu yang salahnya, kemudian dia perbaiki satu persatu. Benarnya begini, benarnya begini, benarnya begini. Nah, ini menunjukkan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengagumkan dari Imam Bukhari, bukan dia mengetahui yang benarnya, karena dia sudah hafal. Tetapi yang sangat mengagumkan, dia bisa menghafal satu kali dengar. Dia menghafal satu kali dengar. Ya. 100 hadis dia bisa menghafal satu kali dengar. Dan tidak ada satu pun salah. Ya. Ini ada manusia yang seperti ini. Sampai hari ini saya yakin ada manusia yang seperti ini. Ya. Ada manusia yang kekuatan dan kecepatan hafalannya seperti itu. Makanya di zaman Nabi para sahabat pun demikian. Hudzaifah di sini mengatakan setelah Nabi, dalam sebagian riwayat Nabi mulai berdiri di tempat itu dari semenjak selesai sholat subuh terus menyampaikannya sampai zuhur tiba, sholat zuhur, kemudian setelah zuhur dilanjutkannya, kembali dia berdiri kemudian dilanjutkan pembicaraannya tentang fitnah sampai asar, berasar berhenti sholat, kemudian setelah asar dilanjutkannya sampai maghrib. Bayangkan bagaimana banyaknya materi tentang fitnah yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbah yang terpanjang itu. Makanya ada yang menghafal, ada yang tidak. Ada yang menghafal seluruhnya, ya, dan tidak ada lupa sedikit pun. Ada yang menghafal separoh, 2/3, lupa sepertiga. Ada yang menghafal separoh, lupa separoh. Ada yang menghafal sepertiga, lupa 2/3. Dan ada yang sama sekali angin berhembus, tidak ada memberikan pengaruh. Nah, mungkin banyak kita yang seperti ini, ya. Dan mungkin kita yang berbicara juga seperti itu. Ketika kehadiran kalbu, kesiapan untuk mendengar berpengaruh. Hadirnya kalbu dalam mendengar, kemudian kesiapan daya ingat menyengaja untuk menerima itu dengan semua raga, ini berbeda dengan orang-orang yang sama sekali tidak mau mendengar, tidak mau menyimak dengan baik. Ya. Dia hadir tetapi tidak mau menyimak, hanya sekedar masuk telinga kanan kemudian mental keluar di telinga kanan lagi. Kalau keluar telinga kiri kan dia sempat juga menyisakan. Tapi dia masuk telinga kanan mental kemudian keluar telinga kanan juga. Ada yang seperti ini. Makanya yang diceritakan oleh Hudzaifah di sini normal. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Ada yang menghafal semua dan ada juga yang melupakan semua dan ada yang sebagian melupakan sebagian. Kemudian qad alimahu ashabi haula. Ya. Mereka-mereka yang hadir bersama saya pada mengerti semua, mengetahui semua. Ya. Wa innahu layakunu minhu syai'u. Nah, ini kalau yang lain-lainnya, kata Hudzaifah, teman-teman yang satu majelis dengan saya ketika itu banyak yang menghafalnya, mengetahuinya. Yang menghafal, yang tidak menghafal juga mereka ketahui. Dengan saya, tentang saya, kata Hudzaifah, wa innahu layakunu minhu syai'u qad nasituhu. Hudzaifah sendiri berkata, sesungguhnya benar-benar ada di antara yang disampaikan oleh Nabi, saya lupa. Ada yang saya lupa, kata Hudzaifah. Fa'arahu fa'adhkuruhu. Maka saya menyaksikannya. Dia lupa fitnahnya. Tetapi ketika terjadi, nampak olehnya, ini ternyata yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya dia ingat, ya, ingat, dia sebenarnya lupa kejadian yang disampaikan oleh Nabi, tapi ketika terjadi, akhirnya dia ingat kembali. Kama yadhkuru ar-rajulu wajha ar-rajuli idza ghaba anhu, thumma idza ra'ahu 'arafa. Sebagaimana seseorang lupa wajah kawannya, kemudian mereka terpisah lama. Kemudian lalu suatu saat mereka berjumpa. Mungkin saling tunjuk. Ya, saling tunjuk. Dan berpikir. Ah, tiba-tiba, oh, si fulan. Nah, seperti itulah kira-kira Hudzaifah menyampaikan kepada kita bahwa ada memang yang dia lupakan atau dia yang dia lupa dari apa, dari penyampaian Nabi berupa fitnah-fitnah yang akan terjadi. Cuma ketika terjadi ingatlah dia. Ya, ternyata itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia berikan perumpamaan sebagaimana seseorang lupa wajah kawannya, kemudian terpisah lama, lalu mereka bertemu kembali, dan akhirnya dia ingat. Ya, dia ingat. Seperti itulah ingatnya Hudzaifah dengan fitnah-fitnah yang diberitakan oleh Nabi saat dia lupa. Tetapi tidak semua. Tidak semua. Wallahu a'lam. Fil Hamish. Naam. Rawal Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadis Umar radhiyallahu anhu qala قام فينا رسول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. Ya, tambahan juga, dan mungkin tadi kita sudah sampaikan juga bahwa waktu khutbahnya lama. Dari semenjak pagi sampai sore. Dan di sini Imam Bukhari membawakan lafaz yang lain, yaitu Nabi SAW menyampaikan berita tentang awal, dari mulai awal penciptaan makhluk sampai masuknya penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Berarti sangat banyak, sangat lama. Ya. Peristiwa-peristiwa walaupun tidak secara detail, tapi yang besar-besarnya dari mulai penciptaan manusia, makhluk sampai masuknya penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Menunjukkan bahwa berita yang disampaikan oleh Nabi adalah berita yang sangat lama. Kejadian yang panjang disampaikan satu persatu oleh Nabi SAW. Tentu susah untuk menghafalnya. Ya, khutbah Jumat yang mungkin 15 menit saja. Nah, kita susah untuk menghafal satu hadis yang dibaca oleh, atau satu ayat yang dibaca oleh khatib yang belum pernah kita mendengarnya. Ini tidak, dari pagi sampai sore. Dan ceritanya dari mulai penciptaan makhluk sampai masuk penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Makanya Hudzaifah mengatakan ada yang menghafal dan ada yang lupa. Ada yang hafal dan ada yang lupa. Wallahu a'lam. 7216. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله ونسيه من نسيه ولم يذكر ما بعده. حديث حذيفة kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, ya, sampai kepada A'mash Sulaiman bin Mihran, ya. Kemudian lanjut kepada Hudzaifah radhiyallahu taala an dengan lafaz yang hampir sama sampai kepada sabda perkataan Hudzaifah, hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyah. Lanjutannya tidak disebutkan di sini, ya. 7217. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Muhammad ibn Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. Masih hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Ini ada dua jalur, ya. Muhammad bin Bashar gurunya, kemudian dari guru Muhammad yaitu Muhammad bin Ja'far, kemudian sampai ke Syu'bah, kemudian dia membawakan dari guru yang lain, Abu Bakar ibn Nafi', ini guru Imam Muslim yang lain, dari Gundar, Gundar itu Muhammad ibn Ja'far yang di atas, dari Syu'bah, ya, bertemu sampai ke Syu'bah, dan dari Syu'bah nanti dilanjutkan dari Adi ibn Thabit, dari Abdullah ibn Yazid, dari Hudzaifah ibn Yaman. Bunyinya, Hudzaifah mengatakan, akhbarani, Nabi SAW mengabari saya, ya, bima huwa kainun, tentang apa yang akan terjadi, ila an taqumassah, sampai tegak hari kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu, tidak ada darinya apapun atau satupun kecuali saya telah menanyakan kepadanya. Jadi setiap fitnah yang disampaikan Nabi, dia ditegaskan oleh, ditanyakan kembali oleh Hudzaifah, lalu tidak ada yang tidak ditanyakannya kepada Nabi SAW kecuali hanya satu. Dia mengatakan illa anni lam as'alhu, kecuali saya tidak menanyakan kepada Nabi ma yukhriju ahlal madinati minal madinah, apa yang menyebabkan penduduk Madinah keluar dari Madinah. Ya. Ini termasuk fitnah ya. Termasuk fitnah yang disampaikan oleh Nabi, cuma Hudzaifah tidak seperti fitnah-fitnah yang lain, tidak menanyakan kepada Nabi tentangnya. Nabi mengabarkan, ya, cuma dia melewati saja tanpa menanyakan kembali kepada Nabi SAW. Saya juga tidak mengerti bentuk fitnah apa. Apakah dia fitnah Dajjal yang penduduk Madinah keluar dari Madinah, atau fitnah di zaman setelah Nabi SAW meninggal dunia. Banyak orang-orang yang mulai meninggalkan Madinah. Apalagi ketika banyak negeri-negeri yang ditaklukkan dan mereka, negeri tersebut lebih menjanjikan. Ya, lebih menjanjikan. Makanya banyak yang berbondong-bondong orang meninggalkan Madinah. Sampai muncul hadis Nabi SAW, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka andai mereka mengetahui. Dan bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka hendaklah dia berusaha untuk meninggal di Madinah. Ini semua hadis-hadis menunjukkan keutamaan Madinah dan keutamaan menjadi penduduk Madinah. Keutamaan menjadi penduduk Madinah. Makanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala membuat karya, menulis sebuah buku kecil yang judulnya Fadlu Suknal Madinah. Keutamaan menjadi penduduk kota Madinah. Karena keutamaan. Makanya salah satu dari bentuk fitnah, penduduk Madinah meninggalkan Madinah. Dan Hudzaifah menyayangkan, kenapa saya tidak bertanya apa yang menyebabkan mereka keluar dari Madinah? Kenapa saya tidak menanyakan kepada Nabi tentang apa yang mengeluarkan penduduk Madinah dari Madinah? Ya, wallahu a'lam. Dan Nawawi tidak juga menyampaikan alasan dan tidak menguraikan tentang ini. Dan dari pernyataan Hudzaifah sendiri, dia menyayangkan, kenapa saya tidak menanyakannya? Ya, kepada Nabi SAW. Kemungkinan itu tadi, kemungkinan yang menyebabkan penduduk Madinah keluar itu di zaman penaklukan-penaklukan di masa dahulu, banyak orang, apalagi para pejuang-pejuang yang diutus dari Madinah, kemudian setelah ditaklukkan negeri yang kaya raya, mereka tidak balik lagi. Mereka tidak kembali pulang. Kemudian orang-orang yang di dalam pun sudah mulai berpindah-pindah, meninggalkan kota Madinah. Mereka merasa bahwa tidak ada bedanya, tidak ada apa-apanya. Ya. Akhirnya muncul, dikeluarkanlah hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjadi penduduk Madinah. Seperti yang tadi kita bacakan. Dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat bunyi sebuah kitab, membuatkan sebuah kitab atau bab, saya lupa, yang judulnya Fadlul Madinah. Ya. Keutamaan Madinah. Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis Hudzaifah di mana Nabi mengabarkan kepadanya tentang fitnah-fitnah yang terjadi sampai hari kiamat, dan setiap fitnah-fitnah yang didapatkannya dia tanyakan kepada Nabi. Ini apa maksudnya? Ini kenapa? Kemudian semuanya ditanyakan, dan dia sangat menyayangkan tidak menanyakan tentang satu fitnah, yaitu fitnah keluarnya penduduk Madinah meninggalkan kota Madinah. Dan apa sebabnya? Ya, apa sebab mereka meninggalkan Madinah? Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 7218. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsani Wahb ibn Jarir qala akhbarana Syu'bah bihadzal isnad nahwahu. Hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, ya. Dari gurunya yang lain, yaitu Muhammad ibn Musanna, dari Wahab ibn Jarir, dari Syu'bah. Dari Syu'bah sampai ke Hudzaifah sama dengan sanad sebelumnya, bunyinya sama. Ya, bunyinya sama seperti hadis sebelumnya yang telah kita uraikan tadi, wallahu a'lam. Terakhir 7219. قال رحمه الله تعالى وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم قال حجاج حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثني أبو زيد يعني عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. Ini hadis yang baru ya, bukan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman lagi radhiyallahu anhu, tetapi hadis siapa? Amr ibn Akhtab. Saya memang sengaja menanyakan agar kita tidak lupa. Bila mana hadis ini digabungkan dengan hadis Hudzaifah, maka nampaklah jelas berapa durasi Nabi berkhutbah dan apa-apa saja materi yang disampaikan oleh Nabi di dalam khutbahnya. Ya. Dari sahabat yang mulia Abu Zaid, kunyahnya Abu Zaid, namanya Amr bin Akhtab. Namanya Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu. Dia bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh bersama kami sebagai imam. Ya. Setelah selesai sholat, sa'idal mimbar. Dia naik ke atas mimbar. Fakhatabana. Maka beliau menyampaikan khutbah kepada kami. Hatta hadarati dhuhru. Sampai masuk waktu zuhur. Bayangkan berapa lama. Dari semenjak selesai subuh sampai zuhur. Tidak ada breaknya, tidak ada kopi break. Ya. Tidak ada istirahat. Sampai masuk waktu zuhur, fanazala fasalla. Masuk waktu zuhur, dia turun dari mimbar, kemudian sholat bersama kami, sholat zuhur. Thumma sa'idal mimbar. Selesai sholat zuhur, naik lagi beliau ke atas mimbar. Fakhatabana, beliau menyampaikan khutbah, hatta hadaratil asru. Sampai masuk waktu asar. Thumma nazal fasalla. Kemudian dia turun lalu melaksanakan salat asar. Thumma sa'idal mimbar. Selesai asar beliau naik ke atas mimbar lagi. Fakhatabana hatta gharabatis syamsu. Beliau menyampaikan khutbah sampai terbenam matahari. Satu hari penuh. Ya. Satu hari penuh. Dan tidak ada pengumuman. Ya, kalau diumumkan besok akan ada kajian dari pagi sampai sore, mungkin ada yang membawa minuman, yang membawa makanan. Tanpa pengumuman. Tiba-tiba Nabi sudah mimbar, mungkin mereka mengira seperti biasa, nanti akan selesai. Ternyata tidak. Sampai zuhur, sholat, kemudian lanjut lagi. Sampai asar, sholat, lanjut lagi sampai terbenam matahari. Ya, bayangkan. Dan kesiapan mereka mendengar pun luar biasa. Tidak ada yang bubar. Nabi ini tidak mikir-mikir makan ini. Tidak memikir minum dan seterusnya. Menendal yang bubar. Ceritanya seperti itu. Ya, zahir dari ceritanya. Apalagi yang bercerita Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab. Ya. Fa'akhbarana. Ini materi khutbahnya. Fa'akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Nabi dalam khutbahnya yang selama itu menyampaikan kepada kami tentang apa yang telah terjadi dari semenjak penciptaan manusia kan tadi seperti riwayat Bukhari dan apa yang akan terjadi sampai masuk penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Materi kalau sudah cerita menarik. Ya, kan cerita itu. Cerita, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Mungkin ini yang membuat mereka terpana dan cara berceritanya juga berbeda. Ya, cara berceritanya juga berbeda karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kemampuan. Kemudian kesiapan mereka juga untuk mendengar tidak seperti kesiapan kita. Ya. kekuatan mereka, kemauan mereka untuk mendapat ilmu dari Nabi juga tidak sama dengan kita. Maka materi khutbah yang sepanjang itu dengan materi cerita ini mungkin memberikan daya tarik tersendiri. Kemudian ditutup berita ini oleh Abu Zaid radhiyallahu ta'ala an, fa'alamuna ahfaduna. Maka yang paling berilmu di antara kami adalah yang paling menguasai cerita tadi dalam bentuk hafalan, yang paling menghafal, dan yang paling menghafalnya adalah Hudzaifah bin Yaman, seperti yang dia tegaskan di hadis-hadisnya tadi. Apalagi yang hadir ketika itu sudah banyak yang meninggal dunia, dan yang tersisa kalaupun ada itu tidak terlalu banyak menghafal. Ya, karena manusia biasa, kalau tidak diulang-ulang hafalannya lupa. Ya, lupa. Inilah ma'asyal muslimin wal muslimat, beberapa hadis di bawah bab yang ke-6, berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi hingga hari kiamat, dan bahkan hingga masuk penghuni surga ke surga, masuk penghuni neraka ke neraka. Dan ini semuanya berita ghaib. Berita ghaib. Yang telah terjadi ghaib, yang akan terjadi pun ghaib. Yang akan terjadi pun ghaib. Dan ini menunjukkan salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu ya. Fi Hamish. Baik, تفضل. Ada hadis akhir. Qala Adh-Dhahabi fi Siyar A'lam an-Nubala ta'liqan 'ala hadis Hudzaifah as-Sabiq. قد كان صلى الله عليه وسلم يرتل كلامه ويفسره فلعله قال في مجلسه ذلك ما يكتب في جزء فذكر أكبر الكوائن ولو ذكر أكثر ما هو كائن في الوجود لما تهيأ له أن يقوله في سنة بل ولا في أعوام ففكر في هذا. وقال ابن حجر في فتح الباري تعليقا على حديث عمرو السابق ذكره دل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتدأت إلى أن تفنى إلى أن تبعث، فشمل ذلك الإخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد، وفي تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم، ويقرب ذلك مع قول معجزاته لا مرية في كثرتها أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. Ada dua komentar tentang hadis Hudzaifah, yang termasuk ditambahkan hadis Amr bin Akhtab tadi, bahwa Nabi dalam satu majelis atau dalam khutbahnya tadi satu hari penuh menyampaikan berita-berita yang telah terjadi semenjak penciptaan makhluk sampai berita-berita yang akan terjadi berakhir dengan masuk penghuni surga ke surga, penghuni neraka ke neraka. Ada dua ta'liq, ya, komentar yang luar biasa dari Adz-Dzahabi. Ya, Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, ia mengatakan, yang pertama dari Adz-Dzahabi, yang kedua dari Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Kata Adz-Dzahabi, قد كان صلى الله عليه وسلم يرتل كلامه ويفسره. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam bentuk tartil. Nah, ini yang juga memberikan kenyamanan dalam mendengar. Jadi ceritanya dengan nada yang menarik sehingga orang tidak bosan mendengarnya. Mungkin orang lupa makan, lupa tidur. Sekarang ini kalau orang baca cerita Asmaraman Koping Ho saja, itu mungkin bisa aja orang lupa makan. Bisa lupa makan, bisa lupa tidur. Ya. Satu jilid dibaca, itu mungkin bisa orang lupa makan, lupa tidur, saking asiknya. Begitulah kira-kira gambaran dari Dzahabi. Nabi SAW membuatkan nada tartil dalam menceritakan, ya, kemudian langsung menafsirkannya dengan cara yang sama. Fala'allahu qala fi majlisihi dhalika ma yuktabu fi juz'in. Bahkan kemungkinan yang disampaikan oleh Nabi dalam satu majlis itu memuat satu karya tulis. Ya, satu buah buku isinya. Isi yang disampaikan Nabi itu bisa ditumpahkan dalam dalam karya buku tulis itu satu juz. Ya, fi juz'in, satu juz buku. Seperti inilah isinya. Ini kan beberapa kitab yang telah kita baca ini. Ada kitab ini, ada kitab itu, ada kitab tentang berita. Ah, semua materi dari yang disampaikan Nabi satu hari itu bisa memuat satu buah buku, satu juz. Ya, saking banyaknya. Kata beliau, fadzakara akbarul kawain. Ya. Nabi SAW dalam khutbahnya itu menyampaikan peristiwa-peristiwa yang besar. Ya, peristiwa-peristiwa yang besar. Ini diantara yang perlu kita catatnya. Yang pertama, Nabi menceritakannya itu dengan gaya, retorika, nada yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, muatan materinya sangat besar sehingga bisa membentuk sebuah, menghasilkan sebuah karya tulis satu juz kitab. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa yang disampaikan oleh Nabi adalah perkara-perkara yang besar, bukan yang kecil-kecil. Perkara-perkara yang besar. Walau dzakara aktsara ma huwa ka'in fil wujud. Ya. Meskipun dia menyebutkan yang besar-besar itu, tetapi itu yang terbanyak yang terjadi di alam semesta. Maksud dari beliau mengatakan walau dzakara aktsara ma huwa ka'in fil wujud lama tahayya'a an yaqulahu fi sana. Andai kata yang disampaikan Nabi itu semua yang terjadi di alam semesta, maka tidak akan cukup waktu satu hari. Bahkan membutuhkan berapa lama? Satu tahun. Satu tahun. Lama tahayya'a an yaqula fi sana. Satu tahun pun tidak cukup. Kalau yang disampaikan Nabi itu secara detail, bukan perkara-perkara yang besar saja. Bal wala fi a'wam. Bahkan tidak cukup untuk bertahun-tahun lamanya Nabi menceritakannya. Ya. Fafakir fi hadza, maka hendaklah sejenak kita renungi. Ya, kita renungkan bahwa begitulah gambarannya Nabi dalam satu hari penuh menyampaikan berita yang banyak, yang lama dari semenjak mulai penciptaan manusia sampai masuk surga, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Dan yang disampaikan oleh beliau adalah perkara-perkara yang besar, bukan perkara-perkara yang kecil, yang detail. Kemudian yang berikutnya bahwa beliau menyampaikan dengan gaya, dengan bahasa, dengan nada yang menarik. Ya. Kemudian ini perlu menjadi bahan renungan kita. Kemudian yang kedua, ta'liq atau komentar dari Ibnu Hajar. Ini dua ulama besar ya, rahimahumallahu ta'ala. Ibnu Hajar dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Dalla dhalika ala annahu akhbara fil majlisil wahidi bijami'i ahwalil makhlukat mundu btada'at ila an tafna ila an tuba'at. Hadis Uzaifah ini menunjukkan bahwa Nabi mengabarkan dalam satu majlis semua berita, semua keadaan makhluk dari mulai penciptaan sampai habis binasa, bahkan sampai dibangkitkan kembali di hari kiamat nanti. Fashamala dzalikal ikhbaru anil mabda'i wal ma'asi wal ma'ad. Berita yang disampaikan oleh Nabi itu mencakup mulai penciptaan, kemudian hidup di dunia, kemudian nanti kebangkitan. Itulah materinya. Mulai penciptaan manusia, kemudian perjalanan hidup manusia di dunia, apa yang terjadi selama hidup di dunia, kemudian nanti apa yang terjadi setelah dibangkitkan. Kata beliau ini sangat penting ya. Wa fi taysiri iradi dzalika kullihi fi majlisin wahidin min khawarikil adati amrun azim. Ya. Merupakan sebuah tanda yang sangat luar biasa di mana Allah memberikan kemudahan, memudahkan nabinya untuk menyampaikan berita-berita tersebut dalam satu majelis. Dan ini sudah barang tentu atau sudah pasti merupakan salah satu dari mukjizat Nabi. Khawarik al-adat, perkara yang luar biasa. Dan ini sudah merupakan amrun azim. Urusan yang sangat mulia, yang agung, di mana Nabi mendapatkan kemudahan dari Allah. untuk menyampaikan. Dia tidak lelah. Yang mendengar pun tidak jenuh. Kemudian pandainya dia menyampaikan ini merupakan perkara di luar kebiasaan. Dan ini sudah barang tentu merupakan mukjizat. Wa yuqarribu dzalika ma'a kaunihi mu'jizatuhu. Mendekatkan pemahaman ini kepada kita. Di samping itu mukjizat beliau. La miryata fi kasratiha. Yang tidak ada keraguan tentang betapa banyaknya mukjizat Nabi. Annahu sallallahu alaihi wasallam a'u'tiya jawami al-kalim. U'tiya jawami al-kalim atau jawami al-kalim. Nabi SAW diberikan kemampuan mengungkapkan kata-kata yang singkat maknanya luas. Itu jawami al-kalim. Di samping dia mukjizat, kemampuan yang luar biasa berbicara tidak ada henti-hentinya. Yang menghentikannya pun hanya salat sampai petang hari ini adalah mukjizat. Dan mudahnya dia menyampaikan tanpa berhenti, ini juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah. Keutamaan Nabi SAW. Kemudian yang sangat penting untuk kita ketahui bahwa Nabi ketika menyampaikan dia mempergunakan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu apa? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu berkata yang pendek, singkat tetapi maknanya luas. Ini dua komentar dari dua ulama besar terhadap hadis Hudzaifah Ibnul Yaman yang semakin memahamkan kita kepada hadis Hudzaifah. Ya, kepada hadis Hudzaifah. Lamanya, kemudian muatan materinya yang luar biasa, menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dalam waktu jangka waktu yang sangat lama. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa Nabi diberi mukjizat oleh Allah, kemampuan taufik dalam berbicara, kemudian materinya tidak secara detail. Tidak secara detail. Andai kata detail, kata Zahabi tadi, maka tidak cukup waktu bertahun-tahun. Tetapi cerita-cerita yang global di samping Nabi diberi kemampuan untuk mengungkapkan kata yang pendek yang maknanya luas. Wallahu a'lam. Mungkin membab faedah. Fadal. Istadalla ahlul ilmi bihadal hadith ala jawaz as-salah biwudu'in wahid. Ya. Ya, mungkin ada faedah ya. Yang man zakar hadha? Hafizahullahu ta'ala. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, hafizahullah ta'ala menambahkan satu faedah lagi bahwa tadi kan tidak ada cerita berwudu. Ya, selesai sholat subuh, nanti sholat asar, Nabi ini sholat zuhur, sholat asar, itu tidak ada cerita tentang wudu. Menunjukkan bolehnya melakukan beberapa sholat dengan satu wudu. Bolehnya melakukan beberapa sholat dengan satu wudu, asal tidak batal. Kalau batal tidak boleh sholatnya. Asal tidak batal. Boleh sholat wudu yang untuk subuh tadi digunakan untuk wudu sholat zuhur. Dan bahkan digunakan untuk wudu untuk sholat wudu yang sama digunakan untuk sholat asar. Ya, ini dalilnya. Ini dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته